mengatakan 10, ada mengatakan 12 mil dari Mekah. Au qariban minha, atau dekat darinya. Hittu, aku haid, kata Aisyah. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku sementara aku sedang menangis. Faqal, lalu Nabi mengatakan, ana fisti, yakni al-haidah. Ana fisti maknahu ahitti, wahuwa bifatin nun wa dhammiha lughatan masyhuratan, wal fathu afsah wal fa'u maqsur fihima. Anafisti atau anufisti, anafisti manahu adalah apakah engkau haid. Tapi kalau dengan huruf didomahkan nunnya, maka maknanya nifas, yaitu melahirkan. Waman nifas alladhi huwa alwilada fayuqalu fihi nufist bidham la ghair. Anafisti yakni alhayda. Qalat, qultu na'am, lalu dia mengatakan iya. Qal, lalu Nabi bersabda, inna hadha syai'un katabahu Allahu ala banati Adam faqdi ma yaqdi al-haju ghayra alla tatufi bil bait hatta taghtasili. Qalat, wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ihi bil baqar. Kata Nabi, sesungguhnya ini, yakni haid, sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada anak-anak perempuan Adam. Imam Nawawi mengatakan, hadza tasliyatun laha wa takhfifun lihammiha. Ini adalah hiburan untuk dia, untuk Aisyah. Ungkapan ini, ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada anak-anak putri Adam, dan untuk meringankan pikirannya. Wa ma'nahu annaki lasti mukhtassah bihi, maknanya engkau bukanlah yang khusus menerima ini. Bal kullu banati Adam yakunu minhunna hadha ma ya ma kama yakunu minhunna. Setiap anak-anak Adam, anak-anak perempuan Adam, yakni semua wanita, ada pada mereka sebagaimana yang lainnya. Ya. Wa minar rijalil baulu ghaid wa ghairihima, dan dari laki-laki seperti buang air besar, buang air kecil dan yang lainnya. Wastadalla al-Bukhari fi sahihi fi kitab al-Haid bi umumi hadha al-hadith ala anna al-haydha kana fi jami'i banati Adam. Wa ankara bi 'ala man qala innal hayda awwala ma ursila wa waqa'a fi bani Adam, fi bani Israil. Imam Bukhari di dalam sahihnya, di dalam kitab Haid, Dia berargumen dengan keumuman hadis ini, bahwa haid tersebut terjadi pada seluruh wanita, putri Adam semuanya. Namun ungkapan ini diingkari oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa haid itu terjadi di awalnya, terjadi di Bani Israel. Akan tetapi kalau kita lihat keumuman hadis ini, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari adalah sebuah kebenaran. Wallahu a'lam. Qauluhu kemudian faqdi ma yaqdi al-hajj ghayra alla tatufi bil baiti hatta taghtasili. Kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang yang berhaji kecuali janganlah engkau tawaf di Ka'bah sampai engkau mandi. Makna iqdi ay if'ali kama qala fi riwayatul ukhra fasna'i. Iqdi putuskan, yakni kerjakan. Sebagaimana dalam yang lain adalah fasna'i, lakukanlah. Yakni lakukan apa yang dilakukan oleh haji, yakni orang yang haid, wanita yang haid, dia tetap mengerjakan apa yang dikerjakan oleh jamaah haji yang lain. Wa fi hadha, di dalam hal ini dalilun ala anna al-ha'idha wal nufasa wal muhdith wal junub yasihu minhum jami'u af'alil hajj wa aqwalihi wa hay'atihi. Berdasarkan ini dalil bahwasanya wanita yang haid, wanita yang nifas, orang yang punya hadas, orang yang punya hadas besar, junub, maka semua perbuatan haji, perkataannya dan kondisinya sah. Artinya aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haid, sedang nifas, juga begitu juga dengan orang yang punya hadas, hadas ini hadas kecil, dan junub hadas besar, semua perbuatannya yang dilakukan semasa haji sah. Illa tawaf wa rak'ataihi, kecuali tawaf dan dua rakaat sunat tawaf. Ini tidak boleh, ya, karena disyaratkan suci untuk tawaf dan solat dua rakaat setelah tawaf disyaratkan suci. Fasihul wukufu bi'arafati wa ghairihi, dan sah untuk wukuf di Arafah dan yang lainnya, yakni wukuf di Muzdalifah, yakni berhenti di Muzdalifah, mabit di Mina, semua adalah sah. Kama dzakarna, وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض. Begitu juga mandi yang disyariatkan di dalam haji juga disyariat kepada orang yang haid. Berarti orang yang haid apabila dia mau mau mandi sunat untuk ihram, tetap dilaksanakan walaupun dia belum suci. Jadi aktivitas apa yang dianjurkan itu tetap disyariatkan juga kepada wanita yang haid, ya. Wa ghairuha mimman dzakarna, dan selainnya dari apa yang kita sebutkan, yakni orang yang nifas juga, orang yang junub juga, dan seterusnya. Wa fi dalilun ala anna at-tawafa la yasihu min al-haid, wa hadha mujma'un alayhi. Hal ini juga di dalamnya terdapat dalil bahwa tawaf tidaklah sah dari orang yang haid. Ini orang yang haid tidak sah tawafnya. Dan ini mujma'un alih, disepakati. Lakin ikhtalafu fi 'illatihi ala hasb ikhtilafihim fi ishtirat at-taharati at-tawaf. Akan tetapi mereka berbeda pendapat di dalam sebabnya. Kenapa orang yang haid itu dilarang untuk tawaf? Berbeda mereka dalam menentukan sebab, sesuai dengan perbedaan mereka di dalam mensyaratkan bersuci bagi tawaf. Yani apakah tawaf ini disyaratkan untuk bersuci atau tidak? Terjadi perbedaan. Qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad hiya syartun. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia mengatakan bersuci itu adalah syarat untuk tawaf. Wa qala Abu Hanifah laysat bi syart. Abu Hanifah mengatakan suci itu bukanlah syarat untuk tawaf. Wa bihi qala Dawud, begitu juga dikatakan oleh Dawud Az-Zahiri. Faman syarat at-taharata, siapa yang mensyaratkan bersuci untuk tawaf, qala al-illatu fi butlani tawafil ha'id adam at-taharah. Orang yang mengatakan bahwa tahara itu adalah syarat untuk tawaf, maka sebab batalnya atau gugurnya tawaf orang yang haid adalah karena dia tidak suci. Wa man lam yashtaritha, dan orang yang tidak mensyaratkannya, qala al-illatu fihi kaunuha mamnu'atun minal lubthi fil masjid. Yang tidak mensyaratkan, dia mengatakan illat atau sebab di dalam hal ini adalah karena wanita yang haid dilarang untuk berdiam di dalam masjid. Ya. Di antara dalil, orang mengatakan bahwa disyaratkan taharah untuk tawaf adalah hadis Nabi yang berbunyi at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di masjid itu, tawaf di Ka'bah itu adalah salat, kata Nabi. illa annahu yubahu fihi al-kalam. Hanya saja boleh berbicara. Salat enggak boleh berbicara. Kalau tawaf boleh berbicara. Wa may yatakallam falyatakallam bil khair. Siapa berbicara, bicaralah dengan baik. Jadi orang sedang tawaf boleh dia, ayo maju seketek, oh tunggu sebentar. Ya, luruhan jalan, nah, gitu ya. Kok terlambat seketek gitu kan? Boleh. Kalau dalam sholat enggak boleh. Nah, hadis yang mengatakan bahwasanya tawaf di Ka'bah itu adalah sholat, maka dipahami kalau begitu disyaratkan juga taharah sebagaimana disyaratkan untuk sholat adalah taharah. Begitu juga untuk tawaf. Itu diantara dalilnya. Lalu berdasarkan itu, maka pembahasan tentang haid ini, kenapa dia dilarang? Karena Imam Ahmad, Imam Malik dan Syafi'i memandang bahwasanya orang yang tawaf harus bersuci. Baik. Qalat wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'ihi bil baqar. Rasulullah berkorban atas istrinya atau menggantikan atas nama istrinya bil baqar, dengan baqar. Yaitu Nabi SAW menyembelihkan untuk istri-istrinya sapi. Hadza mahmulun ala annahu ista'dhanahunna fi dhalik. Ini dipahami bahwasanya Nabi telah minta izin kepada mereka dalam melakukan itu. Fa inna tadhiyatal insan an ghairihi la tajuzu illa bi idznihi. Korban seseorang atau seseorang berkorban atas nama yang lain, atas yang lain, tidaklah sah kecuali seizinnya. Misalkan seseorang berkorban, lalu dia berkorban untuk atau atas nama orang lain. Kalau tidak diizinkan maka tidak sah, karena pekerjaannya tidak diizinkan. Wastadalla bihi Malikun fi anna tadhiyata bil baqar afdal min badanah. Imam Malik dengan hadis di atas berargumentasi bahwa berkorban dengan sapi lebih afdal daripada unta. Wala dilalata fihi. Tapi ini tidak ada argumennya di sini. Li'annahu laysa fihi dhikru tafdhilil baqar wala 'umumu lafz. Disebutkan bahwasanya tidak ada dalil untuk mengatakan bahwa sapi lebih afdal daripada unta, karena tidak ada pendalilannya di sini. Tidak ada dalil tentang keutamaannya yang menunjukkan dia utama. Dan tidak juga keumuman lafaz di sini. Wa innama hiya qadhiyatu 'ainin. Akan tapi ini hanya sebatas kebetulan, kasus tersendiri. Ya, tidak menjadi argumen di atas tadi. Muhtamilatun li umurin falahujjata fiha lima qalahu. Maka ini adalah qadiyah, yakni kejadian individu yang kemungkinan ada beberapa perkara maka tidak ada hujah di dalamnya atas apa yang dikatakan. Fadhhab Syafi'i wal aktsaruna ila anna tadhhiyah bil budna afdal min al baqar. Bil badanah ya. Anna tadhhiyah bil badana afdal min al baqarah. Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya berkorban dengan unta lebih afdal daripada sapi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berangkat pergi menghadiri solat Jumat, man raha fis sa'atil ula, siapa yang berangkat pagi-pagi ya, berangkat pada jam pertama, faka'annama qarraba badanah, seakan-akan dia telah berkorban dengan seekor unta. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَهُ, siapa yang berangkat pada jam yang kedua, seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing, ila akhirih dan seterusnya. Di sini Nabi mendahulukan unta daripada sapi. Berarti ini menunjukkan bahwa nilai unta lebih tinggi daripada nilai sapi. Dalam masalah keberangkatan solat Jumat ini ya, terjadi perbedaan pandang ulama kapan as-sa'atul ula, kapan hari pertama, jam pertama itu. Syafi'i dia memandang jam pertama itu adalah mulai dari terbitnya matahari, dari pergi solat Jumat mulai dari terbit matahari, dia tunggu sampai solat Jumat ya, capek gak tuh? Capek, butuh kesabaran ya, karena nilainya tinggi, seakan-akan dia berkorban dengan seekor unta. Jam kedua sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba syat. Ya, waktu yang ketiga seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing. Uman raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajatan, berangkat pada waktu yang keempat seperti berkorban dengan seekor ayam. Uman raha fi sa'ati khamisah fa ka'annama qarraba baydah, siapa yang berangkat waktu yang kelima seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Thumma idza ja'a al-imam ya tawaqu as-suhuf, malaikat apabila ada imam, malaikat menutup lembaran-lembaran. Kalau 5 jam sebelum solat Jumat, coba jam 7 ya, jam 7 sampai jam 8, 8 sampai jam 9, 9 sampai jam 10, 10 sampai jam 11, 11 sampai jam 12 ya, kurang lebih lah kalau dibagi seperti itu. Allah Ta'ala alam. Baik, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ya. Insyaallah besok kita sambung lagi dan kita mengambil pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dan kita ambil faedahnya dari yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Wallahu ta'ala alam. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.